Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Fati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Selesai dari pembahasan tentang nafkah, kita masuk pada pembahasan bab berikutnya, yaitu babul hadonah, bab al hadonah. Al hadonah bifathil ha wa kasriha. Al-hadonah dengan kasrah huruf ha dan dengan kas dengan fathah huruf ha dan dengan kasrah huruf ha. Al-hadonah atau al-hidonah. Dua bahasa, satu makna. Al-hadonah, al-hidonah. Dua bahasa, satu makna. Al-hadonah atau al-hidonah menurut bahasa ini berasal dari kata al-hidnu, berasal dari kata al-hidnu. Al-hidnu itu adalah anggota badan madunal ibti ilal kashi, anggota badan yang di bawah ketiak sampai di atas pinggul. Jadi bagian atas pinggul, antara pinggul dengan pusar, sampai ketiak. Dari bawah ketiak sampai atas pinggul. Al-hadona berasal dari kata al-hidnu yang maknanya maduna al-ibtilal kashi, anggota badan antara bawah ketiak sampai atas pinggul. Yang kata al-hadonah atau al-hidonah diambil dari kata al-hidnu, yang menurut bahasa maknanya adalah dari bawah ketiak sampai bagian atas pinggul. Yang kemudian kata itu digunakan dalam istilah syariat untuk suatu makna, yang maknanya menurut syariat adalah hifzu man la yastaqillu bi umurihi wa tarbiyatihi. Maknanya menurut syariat adalah hifzu man la yastaqillu bi umurihi wa tarbiyatihi, memelihara orang yang tidak atau belum mandiri untuk mengurusi urusan-urusan dirinya dan pendidikannya. Hizbu man la yastaqillu bi umurihi wa tarbiyatihi, memelihara orang yang tidak bisa atau belum bisa mandiri terhadap urusan-urusannya dan terhadap pendidikannya. Yang di dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, al-hidnu apa al-hadonah atau al-hidonah itu adalah pengasuhan. Maknanya dalam bahasa kita adalah pengasuhan. Adapun makna menurut syariat adalah seperti yang tadi telah saya sebutkan. Maknanya, hifdhu man la yastaqilu bi umurihi wa tarbiyati, memelihara, menjaga orang yang tidak atau belum bisa untuk mandiri terhadap urusan-urusannya dan pendidikannya. Yang belum mampu mandiri untuk mengurus urusan dirinya, belum mampu untuk menjaga diri dari perkara yang memadorotkannya, dan belum mampu untuk melakukan perkara-perkara yang bermaslahat, yang menguntungkan, yang bermanfaat untuk dirinya, dan juga belum mampu untuk mendidik dirinya. Nah, itu yang kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, itu maknanya adalah pengasuhan. Sehingga dalam bab ini adalah bab tentang masalah pengasuhan, mengasuh orang-orang yang perlu, yang butuh terhadap pengasuhan, terhadap pemeliharaan. Kenapa? Istilah al-hadonah, yang maknanya dalam bahasa kita adalah pengasuhan, diambil dari kata al-hidnu, yang itu adalah anggota badan antara bawah ketiak sampai atas pinggul. Hal itu atau kata itu diambil sebagai istilah yang maknanya itu adalah pengasuhan, pemeliharaan, karena orang yang mengasuh, memelihara anak itu akan menggendongnya, dan ketika menggendong diletakkan di bagian sini, begitu. Nah, dari kata itulah kemudian diambil sebagai istilah tentang pengasuhan, yang di dalam istilah syariat disebut dengan al-hadonah atau al-hidonah. Sehingga di dalam bab ini akan kita pelajari, akan kita baca dan kita bahas hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang masalah pengasuhan. Lebih khusus adalah tentang pengasuhan anak. Sebelum lebih lanjut kita membahas hadis-hadis yang ada dalam bab ini, perlu kita mengetahui beberapa hal terkait dengan masalah al-hadonah. Di antaranya tadi tentang masalah makna al-hadonah, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang hukmul hadonah, hukum al-hadonah, hukum pengasuhan. Al-hadonah atau al-hidonah itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Ketika ada anak yang butuh untuk diasuh, dijaga dari segala perkara yang merugikan, memadaratkan terhadap anak, yang butuh untuk anak itu mendapatkan pendidikan, yang butuh untuk anak itu mendapatkan perkara-perkara yang manfaat dan maslahat untuk anak tersebut, maka wajib hukumnya melakukan hal tersebut untuk anak. Wajib melakukan al-hadonah dan memberikan hak hadonah terhadap anak. Demikian juga ketika ada orang tua yang butuh orang tua itu untuk dipelihara, diasuh, dijaga dari perkara yang memadorotkan, dilakukan hal-hal yang bisa memberikan manfaat terhadap orang tua di saat seperti itu, maka hukumnya wajib melakukan al-hadonah terhadap orang tua, dan itu adalah hak bagi orang tua. Demikian juga orang yang naqisul aqli atau faqidul aqli, yang kurang akalnya atau rusak akalnya, yang diistilahkan dengan al-ma'tuh atau orang yang hilang akal, yang disebut dengan al-majnun, mereka butuh terhadap al-hadonah, maka wajib memberikan al-hadonah, pemeliharaan, pengasuhan terhadap mereka. Hal ini karena firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini sebagai salah satu dalil yang menunjukkan tentang wujubul hadonah, wajibnya al-hadonah, wajibnya mengasuh orang-orang yang perlu, yang berhak untuk diasuh. Dari sisi mana pendalilan dari ayat ini tentang wajibnya al-hadonah? Sisi pendalilannya adalah ayat ini, atau Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini memerintahkan kepada orang yang beriman untuk menjaga keluarga dari api neraka. Dan menjaga keluarga dari api neraka tidak lain kecuali dengan memelihara mereka, menjaga mereka, menunaikan perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat dan maslahat kebaikan untuk mereka. Ya. Dan itu namanya adalah al-hadhonah, menjaga mereka, menjaga keluarga dari perkara-perkara yang merugikan, yang membahayakan, yang memadorotkan mereka, baik dalam perkara dunia maupun akhirat. Kemudian menjaga mereka itu artinya menunaikan dan memberikan hal-hal, perkara-perkara yang bermanfaat untuk mereka, yang maslahat yang baik untuk mereka, yang bisa menyebabkan dan mengantarkan mereka kepada perkara-perkara yang baik untuk mereka, baik dunia maupun akhirat. Karena itu ayat ini sebagai dalil tentang wujubul hadhonah, wajibnya al-hadhonah. Dan juga di dalam hadis yang sudah kita baca dalam bab nafkah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sudah kita lewati dalam hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya, beliau menyatakan kafa bil mari isman ayudai aman yaqut. Cukup orang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dia beri nafkah, beri makan, minum. Ketika disia-siakan itu dosa. Dan itu merupakan salah satu bentuk al-hadonah, salah satu bentuk pengasuhan dan pemeliharaan. Lah orang yang wajib untuk mendapatkan al-hadonah, orang yang wajib untuk diasuh, berhak mereka untuk mendapatkan al-hadonah, yang pertama as-saghir, anak kecil. Nah, dikatakan anak kecil as-saghir adalah setelah lahir. Begitu lahir, maka dinamakan as-saghir. Kalau masih ada di dalam perut, namanya janin. Begitu lahir as-saghir. Lah yang berhak untuk mendapatkan hak al-hadonah, yang berhak untuk mendapatkan al-hadonah, yang wajib untuk diasuh adalah yang pertama as-saghir. Anak yang sudah lahir, batasan as-saghir itu adalah alladzi lam yablugh, yang belum balig. Yang kedua al-majnun. Al-majnun adalah faqidul aql, orang yang hilang akalnya. Yang ketiga al-ma'tuh. Al-ma'tuh itu adalah naqisul aql atau mukhtalul aql, orang yang kurang akal, yang akalnya rusak seperti apa itu? Idiot. Dan yang semisalnya. Kemudian al-gabir, orang tua, ya, orang tua tapi yang sudah sampai pada tingkatan kurang akal atau akalnya rusak, sudah gak sempurna. Nah, itu orang-orang yang wajib untuk diasuh, yang berhak untuk mendapatkan al-hadonah. Lah penulis di sini Ibnu Hajar rahimahullah beliau di dalam Kitabul Maram akan lebih fokus, lebih mengkhususkan dalam bab Al-Hadhana ini, membawakan hadis-hadis tentang pengasuhan anak. Nah, baiklah kita baca hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang ke-1180. Hadis yang pertama atau hadis 1180. 1180 dari awal, hadis pertama dalam bab ini. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna ibni hadha kana bat'ni lahu wi'a wa thadi lahu siqa wa hijri lahu hiwa wa inna abahu tallaqani wa arada ayan tazi'ahu minni faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anti ahakku bihi ma lam tankihi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu al-Hakim. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr semoga Allah meridai keduanya, anna imra'atan qalat, bahwa ada seorang wanita berkata, ya Rasulullah, inna ibni hadha kana batni lahu wi'a. Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini dulu perut saya adalah wadahnya dia. Wadah, bahasa Indonesianya wadah ya. Hah? Kalau tempat terlalu umum, ya kan? WA itu bejana. Ya, ini WA. Bejana. Wadah. Tempat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini dulu perut saya adalah sebagai wadahnya dia. Sebagai tempatnya dia. Wa thadi lahu siqa. Kelenjar susu saya atau tetek saya adalah sebagai tempat minumnya dia. Wa hijri lahu hiwa. Asuhan saya adalah tempat berlindungnya dia. Wa inna abahu tallaqani. Dan sesungguhnya ayahnya anak ini menceraikan saya. Wa arada ayan tazi'ahu minni. Dan dia ingin mencabut anak tersebut dari saya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita tersebut, kamu lebih berhak terhadap anak tersebut selama kamu belum menikah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahahul Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Dari Abdullah bin Amr semoga Allah meridai keduanya, bahwa ada seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini dulu perut saya adalah sebagai tempatnya dia, sebagai wadahnya dia. Kelenjar susu saya, ya, tetek saya atau ambing saya adalah tempat minumnya dia. Asuhan saya adalah tempat berlindungnya dia. Dan sesungguhnya ayahnya anak ini menceraikan saya. dan ingin mencabut anak tersebut dari saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita tersebut, kamu lebih berhak terhadap anak tersebut selama kamu belum menikah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan hadis ini disahihkan oleh Al Hakim. Kedudukan hadis ini adalah hadis yang hasan. Syekh Ali Basamlan menyatakan al hadis hasan, hadis ini hadis yang hasan, disahihkan oleh Al Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi dan Asy-Syaikh Al-Albani juga mensahihkan hadis ini di dalam Sahih Abi Dawud di nomor hadis 2276. Di dalam Al-Irwa di nomor hadis 2187. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sah sebagai hujjah, hadis yang makbul yang diterima sebagai dalil untuk suatu hukum. Disebutkan di dalam hadis ini oleh Amr, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang wanita mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan permasalahan yang dihadapinya terkait dengan pengasuhan anak. Dan wanita itu mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan tentang kedudukan dirinya terhadap anak laki-lakinya, baik sebelum anaknya lahir atau setelah lahir. Sebelum anak itu lahir, masih ada dalam kandungan, dia menyatakan bahwa perut wanita tersebut dulu, perutnya adalah sebagai bejana bagi anak tersebut, sebagai wadah bagi anak tersebut, yaitu ketika anak itu dalam kandungan. Sebagaimana perkara yang maklum, semua orang tahu, Rasulullah paham. Namun ketika wanita itu hendak menyampaikan apa yang dimaukan dengan memberikan pendahuluan terlebih dahulu untuk menguatkan agar dia nanti mendapatkan keputusan seperti yang diinginkan, menceritakan bahwa ketika anak itu dalam kandungan, bahwa perutnya, perut ibunya terkait dengan ini adalah wanita tersebut adalah sebagai wadahnya, mulai dari awal ya, masih nutfah, masih air mani, sampai tercipta menjadi jasad manusia yang sempurna, kemudian ditiupkan ruh sampai terlahir. Nah, perut ibunya itu adalah sebagai tempatnya, sebagai bejananya, sebagai wadahnya. Setelah lahir, kelenjar susu ibunya, ambingnya, sebagai tempat minumnya, sebagai tempat air susu yang dia minum. Kemudian asuhan ibunya itu sebagai tempat berlindung, tempat berlindung yang nyaman, dan tidak ada yang lebih nyaman, tidak ada yang lebih baik dibandingkan pengasuhan ibu, dekapan ibu, pengasuhannya, tempat pelindung yang paling pas, yang paling cocok, yang paling menyehatkan bagi anak itu. Kemudian ayahnya anak ini, maksudnya adalah suami wanita itu, menceraikan istrinya, menceraikan ibu dari anak tersebut. Kemudian ayahnya ingin mencabut anak itu dari ibunya, ingin mencabut anak itu dari saya. Padahal posisi saya terhadap anak ini seperti tadi saya ceritakan. Ketika ayahnya menceraikan, dia mau ngambil begitu saja. Maka Rasulullah SAW menanggapi, merespon keluhan wanita tersebut dengan menyatakan, anta ahqubihi, anti ahqubihi. Kamu lebih berhak terhadap anak tersebut, lebih berhak untuk mengasuh, lebih berhak untuk membawa anak tersebut daripada suami kamu, daripada ayahnya anak ini. Tapi dengan ketentuan, dengan syarat, malam tangkihi, selama kamu belum menikah. tentang masalah pengasuhan anak. Ketika suami istri masih sebagai suami istri, rumah, keutuhan rumah tangga masih terjaga. Kemudian suami istri itu dikaruniai anak. Manusia yang paling berhak untuk mengasuh anak itu adalah kedua orang tuanya, ayah ibunya. Tidak ada orang yang berhak untuk mencabut hak pengasuhan dari kedua orang tuanya selama tidak ada hal-hal yang menggugurkan hak pengasuhan. Kalau ada hal-hal yang menggugurkan hak pengasuhan, maka orang lain yang lebih berhak kedua untuk mengasuh, dia berhak mencabut. Insya Allah nanti akan kita bahas dalam bab ini, apa saja yang menggugurkan hak pengasuhan. Walaupun orang tuanya, hak pengasuhan bisa gugur. Nah, selama hak pengasuhan itu belum gugur, maka manusia yang paling berhak mengasuh anak adalah kedua orang tuanya. Karena tidak ada yang lebih perhatian, yang lebih menjaga, yang lebih memelihara terhadap anak dari madarat, dari dan memberikan perkara yang lebih bermanfaat, tidak ada yang lebih melebihi kedua orang tuanya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang menciptakan manusia seperti itu. Dalam memberikan hak terhadap masing-masingnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tabiat-tabiat manusia seperti itu. Kemudian ketika kedua orang tua berpisah, suami menceraikan istri. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya ibu itu lebih berhak terhadap pengasuhan anak dibandingkan ayah. Ketika suami istri berpisah, ketika suami istri bercerai, maka ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak daripada ayah. Selama ibu itu belum menikah. Dan hukum ini disepakat oleh para ulama, tidak ada ikhtilaf, sepakat para ulama. Ketika suami istri bercerai dalam keadaan memiliki anak. Dalam keadaan memiliki anak kecil. Maka yang berhak untuk mengasuh anak tersebut adalah ibu. Selama ibu belum menikah. Selama ibu belum menikah. Dan juga selama hak-hak pengasuhan ibu tidak gugur. Di antara yang menggugurkan hak pengasuhan adalah menikah. Dan ada perkara lain yang menggugurkan hak pengasuhan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan annal um idza tazawwajat saqatat hadanatuha, bahwa ibu yang berpisah dengan ayah, yang bercerai dari suaminya, apabila sudah menikah lagi, hak pengasuhan terhadap anak gugur. Hak pengasuhan terhadap anak gugur. Kalau belum menikah lagi, maka hak pengasuhan ibu lebih didahulukan daripada ayah. Tetapi ketika ibu itu sudah menikah, hak pengasuhan terhadap anak gugur. Kenapa seperti itu? Karena ibu itu telah memiliki suami, yang suami itu memiliki hak yang besar, lebih besar daripada hak manusia lain. Sebagaimana yang setelah kita ketahui dalam pembahasan nikah, bahwa tidak ada hak bagi wanita yang lebih besar, yang lebih wajib ditunaikan setelah Allah dan Rasulnya selain suami. Allah, Rasul, suami. Ya. Itu bagi istri. Laisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulih aujab min haqqi zawjiha, kata Syekhul Islam Taimiyah. Tidak ada yang lebih, apa yang tidak ada kewajiban bagi istri setelah hak Allah dan Rasulnya yang lebih wajib ditunaikan daripada hak suaminya. Karena itu, ketika seorang wanita yang bercerai dengan suami dalam keadaan memiliki anak, setelah menikah, hak pengasuhan terhadap anak itu gugur. Karena wanita tersebut, ibu tersebut akan konsentrasi menunaikan hak-hak suaminya. Hak suami bagi istri adalah hak yang paling wajib dan paling besar untuk ditunaikan dibandingkan hak manusia yang lain. Ini setelah hak Allah dan Rasulnya. Mana lebih besar haknya orang tua dengan suami? Bagi istri, hak suami lebih besar. Ya. Sehingga kemauan orang tua enggak boleh mengalahkan kemauan suami. Selama tidak dalam perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Tapi beda kalau suami. Ya. Beda kalau suami. Nah, seperti yang sudah kita baca dalam hadis terakhir, bab tentang masalah nafkah. Ketika seorang sahabat bertanya tentang siapa orang yang paling berhak untuk berbuat baik kepadanya, Nabi menyatakan, ibu kamu. Sampai Nabi katakan 3 kali, ibu. Ya. Nah, tidak boleh melebihi, mengalahkan hak yang lainnya. Nah, keputusan syariat tentang masalah pengasuhan anak seperti ini, perincian yang dijelaskan oleh syariat seperti yang ada di dalam hadis ini, ketika suami istri bercerai dalam keadaan memiliki anak kecil, maka yang paling berhak untuk mengasuh anak itu adalah ibu. Tetapi selama belum menikah. Kalau sudah menikah, maka hak pengasuhannya gugur. Ketetapan syariat seperti ini, ketetapan syariat dengan perincian seperti ini adalah menunjukkan tentang betapa besarnya perhatian syariat di dalam menjaga hak masing-masing yang berhak. Menjaga hak anak, menjaga hak suami. Syariat seperti ini bukan karena menterlantarkan hak anak, justru ini dalam rangka memperhatikan hak anak, dalam rangka untuk menjaga hak anak, dan juga menjaga hak suami, suami yang baru. Ibu, sebelum menikah lagi, ini konsentrasi mencurahkan kesungguhnya untuk mengasuh anak. Konsentrasi mencurahkan kesungguhannya untuk menjaga anak dari segala madharat. Dan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan baik untuk anak. Tetapi ketika sudah menikah, memiliki suami yang baru, ini ada orang yang memiliki hak besar yang istri itu supaya sungguh-sungguh menunaikan haknya, itu hak suami. Sehingga dalam rangka untuk menghindari keterlantarkan satu di antara dua pihak tadi, anak atau suami, agar hak pengasuhan anak tetap terjaga, tidak terlantar, hak suami juga terjaga, maka syariat menetapkan seperti ini. Pengasuhan anak terhadap, apa suka ibu terhadap anak itu gugur. Karena anak itu butuh kepada pemeliharaan, pengasuhan yang terus. Tidak boleh diterlantarkan. Tidak boleh anak diterlantarkan karena sibuk ngurusi suami. Demikian juga hak suami juga tidak diperbolehkan diterlantarkan karena terganggu sibuk dengan pengasuhan terhadap anak. Sehingga hak pengasuhan anak bagi ibu ini adalah selama ibu itu belum menikah. Ibu adalah yang paling berhak untuk mengasuh anak. Dalam hal ini ijma para ulama, sepakat para ulama. Ibu lebih berhak karena lebih maslahat, lebih baik bagi anak. Jelas lebih kasih sayang, lebih tahu tentang pengasuhan, pendidikan, penjagaan anak, lebih bersabar, lebih dalam hal pengasuhan daripada ayahnya. Karena itu ibu lebih berhak dan lebih didahulukan daripada yang lainnya. Namun ketika sudah menikah dalam rangka untuk menjaga hak masing-masing kedua belah pihak, maka syariat menggugurkan hak pengasuhan ibu terhadap anak. Sehingga ibu lebih didahulukan daripada ayah dalam hak pengasuhan selama ibu masih bisa konsentrasi untuk mengasuh anak. Nah. Kemudian gugurnya ini apakah mutlak atau tidak? Apakah ibu itu masih bisa tetap mengasuh anak atau tidak? Dalam hal ini ada perincian. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, beliau menyatakan as-sahih annahu idza radiya az-zawju bihadanati waladi az-zawj al-awwal anna al-hadanata la tasqut fa hiya baqiyatun. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, as-sahih yang benar bahwasanya apabila suami yang baru itu ridho, suami yang baru itu ridho terhadap pengasuhan anak suami yang pertama, maka hak pengasuhan ibu itu tidak gugur. Hak pengasuhannya itu tetap ada. selama suami yang baru itu ridho. Dan dalam hal ini ada perincian yang apa lebih lanjut, yang insya Allah kita lanjutkan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang. Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.